بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Abi Syuja atau Ghayatul Ikhtisar atau Al-Ghayatul Takrib. Matan Abi Syuja yang membahas fikhu syafi'iyah, fikih berdasarkan madhab syafi'i. Dan pembahasan kita terakhir adalah fasl as-siwak, masalah siwak. Qala rahimahullah ta'ala, was-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da az-zawali lis-sa'im wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashadd istihbaban عند تغير الفم من عظم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. Dan siwak disunahkan pada setiap keadaan kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. وَهُوَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ dan bersiwak pada tiga tempat sangat dianjurkan atau sangat disunahkan. Yang pertama, إِنَّ تَغَيُّرِ الْفَمْ مِنْ عُزْمٍ وَغَيْرِهِ tatkala berubah atau terjadi perubahan pada bau mulut karena terlalu lama diam atau yang sejenisnya. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum ketika bangun tidur. Dan yang ketiga, wa indal qiyami ila shalah. Yang ketiga, ketika bangun atau ketika hendak menunaikan salat. As-siwak barakallahu fikum isti'malu udin aw nahwihi fil asnan wal latha liyadhhab ma 'aliqa bihima min safratin wa raihatin. Siwak adalah menggunakan ud, menggunakan kayu kecil atau yang sejenisnya untuk membersihkan gigi dari kotoran ataupun warna kuning yang tidak baik. Itu siwak. Sehingga terkadang dimutlakan kalimat siwak terkadang dimutlakan pada fi'il perbuatan, terkadang dimutlakan pada alat. Itu siwak. Kadang-kadang dikatakan siwak artinya alatnya, kadang-kadang dikatakan siwak artinya perbuatannya. Dia sedang bersiwak. Dan siwak adalah salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan dari hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siwaku mutahhiratun lil fam mardhatun lir rabb. Siwak membersihkan mulut dan juga mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian di dalam hadis riwayat al-Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kemudian masih di dalam sahihain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, khamsun min al-fitrah, lima perkara yang merupakan fitrah manusia. Artinya fitrah manusia condong atau cenderung untuk melakukan lima perkara ini dan merasa risih, dan akan merasa risih, dan orang melihat pun akan merasa risih karena keluar dari fitrah ketika menyelisihinya. Yang pertama adalah al-istihdad. Fitrah manusia diantaranya ada lima. Yang pertama adalah al-istihdad. Al-istihdad maknanya adalah halqu al-anah bi'alatin haddah, mencukur bulu kemaluan dengan alat yang tajam. Istihdad. Yang kedua wal-khitan. Fitrah manusia yang kedua adalah khitan. Yang ketiga waqassu syarib, memendekkan bulu kumis. Orang akan terlihat risih, orang akan terlihat ganjil ketika menyelisih lima ini, karena ini adalah fitrah. Orang kumisnya panjang misalnya sampai ke bawah atau sampai disanggul, orang melihatnya aja sudah aneh, karena memang sudah bukan fitrah manusia lagi seperti itu. Wa nadful ibd, dan nadful ibd membersihkan bulu ketiak, wa taklimul adhafir, dan memendekkan kuku. Dan juga hadis-hadis yang semakna dengan ini, memendekkan kuku, menjaga kebersihan, ini semua dimasukkan di dalam bab kaitannya dengan siwak. Artinya bahwa Islam menjaga fitrah dan menjaga kebersihan. Termasuk fitrah dan menjaga kebersihan adalah siwak. Pada asalnya barakallahu fikum, siwak adalah sunnah, akan tetapi lebih disunahkan lagi pada tiga keadaan yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, ketika berubahnya bau mulut karena lama diam atau yang semisalnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Keadaan yang kedua yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan, disunahkan untuk bersiwak adalah ketika bangun tidur. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashushu fahu bis-siwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur, beliau selalu yashushu fahu bis-siwak, menggosok, menyela-nyelai giginya dengan siwak. Kata Al-Alamatul Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa dhalika li'anna an-nawma tataghayyaru ma'ahu raihatul fam. Ini semua dilakukan oleh beliau karena tidur adalah akan merubah bau mulut seseorang. Ini ilatnya. Yang ketiga, ketika hendak menunaikan sholat atau pada saat berwudu, laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalaulah seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap melakukan salat, entah salat wajib ataupun salat sunnah. Sangat dianjurkan untuk bersiwak. Dan tadi sudah kita lewati bahwa yang namanya siwak adalah kayu kecil atau yang sejenisnya, yang intinya barakallahu fikum, siwak intinya ada dua. Yang pertama alatnya, yang kedua fungsinya. Alatnya adalah siwak seperti yang sudah pernah kita ketahui bersama. Fungsinya adalah kebersihan. Sehingga dengan cara apa saja kalau kita tidak mendapatkan siwak, yang penting tujuan kita adalah membersihkan bau mulut kita dari bau yang kurang sedap. Ada satu masalah di sini yang menjadi perselisihan yang dibahas oleh beliau, illa ba'da zawali lis-sha'im. Kalimat yang dikecualikan oleh beliau di sini, kecuali yang dianjurkan bersiwak pada setiap keadaan kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Ini memang mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah bahwa kalau sudah tergelincir matahari, maka sudah tidak boleh lagi orang yang bagi orang yang berpuasa tidak boleh bersiwak, tidak boleh gosok gigi. Juga berdasarkan hadis, la khulufu famis sa'il athyabu 'indallahi min rihil misk, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan baunya misk. Akan tetapi mazhab ini, mazhab Syafi'iyah, adalah merupakan mazhab yang sebenarnya kalau dilihat mazhab yang marjuh, yang dalilnya sangat lemah. Yang dalilnya sangat lemah. Kata Imam Ibn al-Mundhir, wa mimman qala bis-siwaki lis-sha'imi qabla az-zawali wa ba'dahu, Umar bin Khattab wa Ibn Abbas wa Aisyah wa Urwah bin Zubair wa Ibn Sirin wa An-Nakhai wa Abu Hanifah wa Malik wa karihahu ba'da az-zawali Atha' wa Mujahid wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr. Demikian dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarh Al-Muhadzab. Kata Imam An-Nawawi dan berkata Imam An-Nawawi, dan diantara ulama yang berpendapat bolehnya seorang yang berpuasa bersiwak sebelum tergelincir ataupun setelah tergelincirnya matahari, diantara mereka adalah Umar bin Khattab, Ibn Abbas, Aisyah, Urwah bin Zubair, Ibn Sirin, An-Nakhai, Abu Hanifah, Malik. Adapun yang menganggap makruh adalah Atha, Mujahid, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr. Kita ambil salah satu atau satu dari fatwa Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala di dalam majmu' fatwa beliau. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu lis-sha'imi an yasta'mila ma'jun al-asnam wa huwa sha'imun fi nahari Ramadan? Pertanyaan kepada Al-Alamatul Nubaz rahimahullahu ta'ala, bolehkah bagi orang yang berpuasa menggosok giginya dengan odol dan sikat gigi di siang hari Ramadan? Jawab beliau, la haraja fi dzalika ma'a tahaffudzi 'an ibtila'i syai'in min. Kata beliau, tidak mengapa. Selama dia bisa menjaga untuk tidak menelan sedikit pun dari odol yang dimasukkan di dalam mulutnya, busa yang ada di dalam mulutnya, kama yushra'u isti'malu siwak lis-sha'im fi awwal an-nahar wa akhirih. Sebagaimana juga disunnahkan atau disyariatkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak, entah di awal hari maupun setelah tergelincir matahari. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال وهو قول مرجوح. Dan sebagian ulama berpendapat atau menganggap makruh bersiwak setelah tergelincir matahari, dan ini adalah pendapat yang marjuh. Pendapat yang marjuh yakni yang ditinggalkan. والصواب عدم الكراهة, dan yang benar adalah tidak makruh. Boleh bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari ataupun sebelum tergelincir matahari, tidak ada perbedaan. Intinya adalah satu, kata beliau rahimahullah ta'ala, menjaga jangan sampai kalau dia misalnya menggunakan sikat gigi, jangan sampai menelan odol ataupun busa yang ada di mulutnya, dan tentunya dengan unsur kesengajaan. Kalau tertelan tanpa ada unsur kesengajaan, tentunya tidak batal. Yang benar, kata beliau, ada mulkarahah, tidak makruh. Li'umumi qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahhiratun lilfam maradatun lirrab. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwak adalah membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu An-Nasa'i bi isnadin sahihin an Aisyah radhiyallahu anha. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashaqqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah." Muttafaqun alaihi. Dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap hendak melakukan salat. Wa hadza yashmalu salata adh-dhuhri wal 'ashr wa huma ba'da adh-dhawal. Dan ini semua mencakup salat zuhur dan salat asar, sedangkan salat zuhur dan asar dilakukan setelah tergelincir matahari. Wallahu waliyut taufiq. Kesimpulannya dari apa yang kita baca ini, barakallahu fikum, bahwa siwak adalah disunnahkan dan dianjurkan. Yang kedua, bahwa mazhab atau pendapat yang mengatakan bahwa makruh bersiwak atau menggosok gigi setelah tergelincir matahari, setelah masuk zuhur, ini adalah pendapat yang marjuh, yang tidak ada, yang bertentangan dengan dalil. Nah, mana dalilnya bahwa ini adalah pendapat yang marjuh? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah di dalam Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an ashaqqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah." Kalau seandainya saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap hendak melakukan salat. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersiwak pada setiap mau melakukan salat. Dan yang namanya salat, barakallahu fikum, ada salat zuhur dan salat asar, dan ini semua dilakukan setelah tergelincir matahari. Berarti yang mengatakan makruh atau karahah bersiwak atau menggosok gigi setelah tergelincir matahari, dalilnya lemah. Masuk kita pada fasal yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala faslun faraidul wudu wa furudul wudu'i sittatu asya'a an-niyyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadayni ila al-mirfaqaini wa mashu ba'd ar-ra'si wa ghaslur rijlaini ila al-ka'bayni wa at-tartibu 'ala ma dzakarna. Faraid atau rukun-rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat tatkala mencuci wajah. Yang kedua, mencuci wajah. Yang ketiga, mencuci kedua tangan beserta kedua sikunya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, mencuci kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan sebagaimana kami telah menyebutkannya. Kita lihat di sini barakallahu fikum ya ikhwan. Bahwa furudul wudu atau arkanul wudu ada 6. Apa makna arkanul wudu? Ar-rukun di dalam bahasa usul atau di dalam istilah usul fiqh, yang namanya rukun adalah ma la yatimmu asyai'u illa bihi wa kana kharijan min. Itu definisi ar-rukun, di mana sesuatu amalan tidak akan mungkin tercapai atau terwujud jika salah satunya hilang. Itu rukun. Demikian pula wudu di sini. Dikatakan arkanul wudu, rukun-rukun wudu, artinya kapan salah satunya diremehkan, disepelekan dengan unsur kesengajaan, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Berbeda dengan misal sunnah-sunnahnya seperti misal telinga atau yang lainnya. Tetapi yang 6 ini adalah merupakan rukun. Ketika salah satunya tidak ada, maka akan batal atau tidak sah wudunya. Yang pertama, niat. Niat. Niat at-tahara. Dan kita sudah pernah bahas bahwa mungkin juga belum pernah, mungkin di tempat lain, bahwa niat barakallahu fikum bisa jadi niat berwudu secara umum dan bisa jadi niat berwudu dengan tujuan tertentu. Berwudu dengan tujuan sholat maghrib, berwudu dengan niat untuk sholat maghrib. Begitu sholat isya barakallahu fikum, ternyata dia belum batal wudunya. Dia harus berwudu kembali atau boleh sholat isya dengan wudu maghrib? Kaifakun? Dia berwudu niat untuk sholat maghrib, ternyata sampai sholat isya dia masih ada wudunya. Wudunya belum batal. Boleh atau tidak dia sholat isya dengan wudu maghrib, atau dia harus berwudu lagi? Karena tadi dia cuma niat wudu untuk sholat maghrib. Kefayapan hal yang seperti ini? Hah? Boleh kan? Boleh. Dia boleh sholat isya dengan wudu maghrib karena bukan termasuk pembatal wudu barakallahu fikum keluarnya waktu. Bukan termasuk pembatal wudu keluarnya waktu. Jadi niat ada 2. Niat mutlak, dia ingin wudu dan bersuci begitu aja. Yang kedua adalah niat berwudu untuk melakukan sholat tertentu barakallahu fikum. Yang kedua, ghuslul wajhi. Rukun yang kedua adalah ghuslul wajhi, mencuci wajah. Di sini ada pembahasan beliau, an-niyatu 'inda ghuslil wajh, niat ketika mencuci wajah. Karena memang mencuci kedua telapak tangan ini kan sunnah. Tetapi wajah ini yang mulai, sehingga kalau orang misalnya pada saat berwudu ketika dia mencuci tangan enggak niat, setelah mencuci tangan baru niat, saya kan berwudu, kenapa dari tadi enggak niat, baru kemudian dia niat wudu, sah. Karena yang wajib adalah wajah, rukun adalah wajah, mencuci wajah. Itu maksud ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Dan niat cukup di dalam hati, tidak perlu dilafadzkan nawaitul wudhu ala raf'il hadats, cukup di dalam hati niat untuk wudhu. Wa ghuslul wajhi, mencuci wajah. Wajah ma tahsulu bihil muwajaha, dikatakan oleh para ulama demikian, dan demikian pula dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarah Bulughul Maram beliau. Ma tahsulu bihil muwajaha, itulah wajah. Apa yang kita lihat di ketika kita berhadapan dengan seseorang, itulah wajah. Tanpa kita melihat dari samping kiri dia, dari samping kanan dia, apa yang terlihat, apa yang nampak di depan kita pada saat kita berhadapan dengan wajah saudara kita, itulah wajah. Dari atas ke bawah, dari batas tumbuhnya rambut sampai janggut, kiri ke kanan batasnya adalah telinga. Itu wajah. Wa ghuslul yadaini ila almirfaqain. Yang kedua, mencuci kedua wajah, mencuci kedua tangan sampai ke siku. Yang dimaksud adalah ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan dengan kedua siku. Nah, yang sahih demikian. Adapun mencuci sampai ke lengan, ini adalah atsar atau fi'il dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang tidak disetujui oleh sahabat yang lainnya. Yang berikutnya, wa mashu ba'dir ra's. Rukun wudu adalah diantaranya adalah wa mashu ba'dir ra's, mengusap sebagian kepala. Dan ini barakallahu fikum adalah mazhab Syafi'iyah, mengusap sebagian kepala. Sehingga kalau kita lihat memang banyak di kalangan Syafi'iyah kalau berwudu ketika mengusap kepala cuman ubun-ubunnya aja yang dikeplak-keplak gitu, tiga kali dan selesai. Ambil air udah pukul selesai. Ini memang demikian mazhab beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Um. Dan beliau bahkan tidak mengkhususkannya pada ubun-ubun. Bahkan mau mengusap apa saja, bagian mana saja dari kepalanya yang memang ada rambutnya, itulah dia, berarti sudah mewakili. Namun apakah pendapat ini pendapat yang sejalan dengan dalil ataupun yang tidak sejalan dengan dalil? Kita lihat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wamsahu bi ru'usikum," dan usaplah kepala-kepala kalian. Mana kepala? Ya ini kepala kita semuanya. Yang ditumbuhi rambut ini kepala. Dan Allah tidak mengatakan "Wamsahu ba'dha ru'usikum," dan usaplah sebagian kepala kalian. Yang ada nasnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Apa yang ada di benak kita ketika Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Tentu yang ada di benak kita maknanya adalah mencuci semua wajah kita, bukan mencuci sebagian wajah. Apa yang ada di benak kita ketika kita membaca fagsilu wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian, cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Tentu yang ada di benak kita ketika kita membaca ayat ini maknanya adalah mencuci semua tangan kita sampai ke siku, bukan sebagiannya. Mencuci semua kaki kita sampai kepada kedua mata kaki dan bukan sebagiannya. Itu yang ada, yang terbetik di dalam benak dan pemahaman kita ketika kita membaca ayat ini. Demikian pula semestinya ketika kita membaca famsahu biru'usikum, maka usaplah kepala-kepala kalian. Kenapa kita memindahnya sebagian padahal Allah mengatakan usap kepala kalian? Maknanya apa? Keseluruhan. Bahkan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ba' di dalam kalimat famsahu biru'usikum dan usaplah kepala-kepala kalian, ba'nya di sini dinamakan ba'ul mulasaqah. Artinya yang menunjukkan mulasaqah, menempelkan maknanya, dan usaplah dengan menempelkan kedua telapak tangan kalian di kepala kalian. Dan ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis barakallahu fikum yang menerangkan tentang wudunya beliau, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Utsman bin Affan. Beliau menempelkan kedua telapak tangannya di depan setelah dibasahi air dari depan kepala. Kemudian beliau menggerakkan kedua telapak tangannya sampai ke belakang dan kembali lagi ke depan. Itu yang ada. Itu yang ada barakallahu fikum. Sehingga mengusap kepala yang benar adalah bukan sebagian, tetapi barakallahu fikum mengusap kepala adalah semuanya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ أَوْ كَمَا قَالَ rahimahullah. Dan tidak ada satupun riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengusap kepala lebih dari satu kali. Artinya beliau terkadang berwudu seperti yang dijelaskan juga oleh beliau rahimahullahu taala Imam Ibnu Qayyim, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahyanan yatawadda salatan salatan, dan ini yang paling banyak beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau berwudu satu kali satu kali. Kata Imam Ibnu Qayyim wa sahha annahu tawadda marratan marratan. Ini macam-macam wudunya Rasulullah. Dan sahih riwayatnya bahwa Rasulullah terkadang berwudu satu kali satu kali. Cuci tangan satu kali, wajah satu kali, kumur satu kali, tangan siku satu kali. Wa marrataini marrataini wa thalathan wa thalathan. Dan terkadang beliau berwudu dua kali dua kali. Dan terkadang berwudu tiga kali tiga kali. Wa fi ba'dil a'dha'i marrataini wa ba'dihha thalathan. Dan terkadang beliau berwudu sebagian anggota dicuci dua kali, sebagian tiga kali, sebagian satu kali, campuran. Akan tetapi setiap kepala, kalau setiap beliau menggosok kepala, mengusap kepala, beliau mengusapnya satu kali. Tidak pernah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggosok kepala atau mengusap kepalanya lebih dari tiga kali. Lebih dari satu kali. Nah, ada berapa tadi wudunya Rasulullah? Ada tiga. Satu kali, ada empat. Satu kali, dua kali, tiga kali, atau campuran. Yang keempat campuran. Sebagian anggota wudunya diusap satu kali, sebagiannya dua kali, sebagiannya tiga kali. Makanya kalau ada orang misal seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, walau sabbal ma'a ala jasadihi wa nawal wudhu'a sahhat. Kalau dia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya dan dia berniat wudhu sekaligus, maka wudhunya sah. Mandi nyemplung di kolam renang, dia niat sekalian wudhu, sah. Sekalipun gak perlu tiga kali nyemplungnya. Setelah nyemplung keluar lagi satu kali, renang lagi dua kali, enggak usah, satu kali aja udah cukup. Demikian pula kalau dia menyiramkan air, yakni mandi sekalian niat wudhu, maka wudhunya sah. Karena Rasulullah SAW berwudhu terkadang satu kali, dua kali, tiga kali, dan terkadang dicampur. Nah, masih lanjutan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad, kita ingin bahas masalah mengusap kepala. Wa kana yamsahu ra'sahu kullahu, dan beliau mengusap kepalanya secara keseluruhan. Ini yang ada riwayatnya, bukan sebagian. Wa taratan yuqbilu bi yadayhi yudbir, terkadang beliau mengusap dari depan ke belakang kemudian kembali lagi ke depan. Wa alaihi yuhmal hadis man qala masaha bi ra'sihi marratain, wa sahihu annahu lam yukarrir masha ra'sihi. Dan yang sahih, kata beliau, dan berdasarkan dan dengan inilah kita memahami hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengusap kepala dua kali. Ada riwayat yang mengesankan bahwa Rasulullah mengusap kepala dua kali. Namun ternyata mengusap kepala dua kali itu bukan begitu maknanya. Maknanya beliau meletakkan tangan dari depan ke belakang satu kali, kemudian kembali ke depan lagi sehingga terkesan dua kali. Itu maknanya. Dan yang sahih, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggosok atau mengusap kepalanya lebih dari satu kali. Beliau selalu mengusapnya satu kali. Bal kana idza karrara ghaslal a'dha'i afrada mashar ra's. Bahkan kalaupun beliau berwudu tiga kali, dua kali, beliau selalu pada saat mengusap kepala cukup dengan satu kali. Hakadza ja'a anhu sharihan. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. Dan ini yang benar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada riwayat yang sahih yang menyelisih ini. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح. Bahkan selain ini, kalaupun dikatakan sahih tetapi tidak menunjukkan ke arah sama, yakni bahwa beliau mengusap tiga kali, tidak ada. Kalaupun hadisnya sahih, enggak menunjukkan bahwa beliau mengusap lebih dari satu kali. Contoh misal ucapan sahabat, tawadda'a thalathan thalathan. Sahabat mengatakan misal Rasulullah berwudu tiga kali, wa qaulihi masah bi ra'sihi marrataini, seperti ucapan mereka bahwasanya Rasulullah mengusap kepala dua kali. Wa imma sharihun ghairu sahih, atau kalaupun hadisnya sharih jelas menunjukkan bahwa Rasulullah mengusap kepala lebih dari satu kali, maka hadisnya tidak sahih. Ka hadis Ibn al-Bailamani an abihi an Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fa ghassala kaffayhi thalathan thumma qala wa masaha bi ra'sihi thalathan. Seperti hadis Umar bahwasanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu dan mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, dan mengusap kepalanya 3 kali. Wa hadza la yuhtajju bih. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil, kata Imam Ibnu Qayyim. Wa Ibnu Al-Bailamani wa abuhu mudha'afan. Kenapa hadis ini tidak bisa dijadikan dalil? Karena Ibnu Al-Bailamani dan ayahnya, dua-duanya anak dan ayah, sama-sama lemah hadisnya. Tidak bisa diterima. Wa in kana al-abu ahsana halan. Sekalipun ayahnya lebih mending keadaannya. Wa ka hadithi Utsman alladhi rawahu Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu 3. Dan seperti hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Rasulullah mengusap kepala 3 kali. Wa qala Abu Dawud, kemudian berkata Imam Abu Dawud setelah meriwayatkan hadis ini, qala أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح. نعم. Akan tetapi Imam Abu Dawud mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini, hadis-hadis Utsman bin Affan yang sahih semua menunjukkan bahwa beliau mengusap kepala 1 kali. Mengusap kepala 1 kali. Dan juga tidak ada satupun hadis yang sahih bahwa beliau hanya mengusap ubun-ubunnya atau sebagian kepalanya. Walakin kana idza masaha binasiyatihi kammal 'ala al-imamah. Memang kata Imam Abu Dawud, Rasulullah terkadang mengusap ubun-ubun, tetapi beliau tidak hanya mengusap ubun-ubunnya, melainkan beliau menyempurnakannya di atas sorban. Artinya berarti ini cara kedua mengusap kepala. Cara yang pertama tadi mengusap kepala adalah setelah kedua tangan dibasahi dengan air, diletakkan kedua telapak tangan di kepala bagian depan, kemudian diusapkan di kepala sampai ke belakang. Setelah itu kembali lagi ke depan, turun ke telinga, masukkan kedua jari telunjuk kita ke telinga kiri dan kanan, dan jari jempol kita membersihkan telinga bagian luar. Selesai. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kata Imam Abu Dawud sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, yakni mengusap ubun-ubun kepala, kemudian setelah itu menyempurnakannya di atas sorban. Menyempurnakannya di atas sorban, kemudian turun lagi ke telinga. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga nanti kita akan lewati, yakni mengusap di atas sorban keseluruhan. Mengusap di atas sorban atau imamah tanpa menyentuh kepala. بل كان إذا غص إذا كان كأطيب. Kemudian lanjutannya kata beliau rahimahullahu taala, فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع عليه إمامة قطرية فأدخل يده من تحت الإمام فمسح مقدم رأسه ولم ينقض الإمام فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض إمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ولم ينفي التكميل على الإمامة. أدب حديث أنس يوم أتكن أكو برنا مليت رسول الله بالوضوء dan beliau memasukkan jarinya di bawah sorbannya dan mengusap ubun-ubunnya, ini semua tanpa melepas imamah, ini semua menunjukkan kata beliau rahimahallahu taala bahwa beliau menyempurnakannya di atas sorban, di atas imamah. Waqad athbathahu al-Mughirah ibn Syu'bah wa ghayr, sebagaimana yang di tetapkan, yang dikokohkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dan yang lainnya. Fasuqutu Anas أنه لا يدل على نفيه ولم يتوضع صلى الله عليه نعم. Diamnya Anas bin Malik tidak menunjukkan penafiannya. Ini barakallahu fikum masalah mengusap kepala. Ada tiga cara yang disyariatkan yang benar barakallahu fikum. Mengusap kepala secara keseluruhan, mengusap sebagian kepala kemudian menyempurnakannya di atas sorban, dan mengusap sorban secara keseluruhan sebagaimana dalam riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah mengusap kepala secara keseluruhan hadis Abdullah bin Zaid, hadis Utsman bin Affan, mengusap sebagian kepala dan menyempurnakannya di atas sorban hadis Anas bin Malik, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah mengusap di atas sorban secara keseluruhan berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan telinga semua dilibatkan atau dimasukkan di dalam mengusap kepala. Kata Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, "Walam yathbut anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha lil udhunayhi ma'an jadidan. Bal innahu sallallahu alaihi wasallam masahuma bi fadli ma'ir ras." Kata beliau Imam Al-Qayyim, dan tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwasanya kalau Rasulullah berwudu beliau mengambil air tersendiri untuk membersihkan telinga, akan tetapi beliau kalau berwudu selalu mengusap telinga dengan sisa air yang diusapkan di kepala, dari kepala langsung ke telinga. Nah, tidak memisahkannya tersendiri. Ini masalah mashur ra's. Adapun dari masalah mengusap sebagian kepala, kata Imam Ibnul Qayyim lan yasbut. Demikian pula ucapan Imam Abu Dawud rahimahumullahu taala bahwasanya yang benar adalah mengusap seluruh kepala dan bukan mengusap sebagiannya. Ini yang jadi masalah di sini, wa mashu ba'dir ra's, dan mencuci sebagian kepala. Yang benar adalah mencuci kepala secara keseluruhan dan bukan sebagiannya. Bukan sebagiannya barakallahu fikum. Dan memang secara adat, secara tabiat pun begitu. Ketika orang ditanya hatta anak kecil mana kepalamu, dia akan ini kepala saya. Dia enggak akan menunjuk ubun-ubun. Allah mengatakan famsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Dan Allah tidak mengatakan binasiatikum. Ubun-ubun itu bahasa Arabnya nasiyah. Sehingga yang diusap adalah kepala keseluruhan dan bukan ubun-ubun saja. Yang berikutnya, wa mashu ba'dir ra's wa ghaslu ar-rijlaini ila al-ka'baini, dan mencuci kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Ini yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa arjulakum ila al-ka'bain, dan cucilah kedua kaki kalian sampai kepada kedua mata kaki. Itu batasnya. Batas kaki yang wajib dicuci adalah sampai kedua mata kaki. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berijtihad sehingga beliau ketika berwudu beliau mencuci tangan sampai ke lengan, mencuci kaki sampai ke betis. Beliau berijtihad berdasarkan ucapan Rasulullah, inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat nanti penuh dengan cahaya di wajah dan ujung kaki dan tangannya karena bekas-bekas wudu mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Abu Hurairah kemudian menambahi, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Abu Hurairah kemudian mengatakan, siapa ya di antara kalian yang ingin menambahkan dan melebihkan cahayanya, maka silakan dia lakukan. Sehingga Abu Hurairah ketika berwudu beliau selalu melebihkan, mengusap, mencuci tangan sampai ke lengan, mencuci kedua kaki sampai ke betis. Namun ini adalah ijtihad beliau yang tidak disepakati oleh para ulama. Sehingga yang syar'i, yang sunnah adalah kita mencuci, yang dianjurkan, yang wajib adalah kita mencuci kedua kaki sampai mata kaki, mencuci kedua tangan sampai ke siku, itu batasan syar'inya. Wallahu a'lam. Wattartibu ala ma dzakarna. Yang keenam, at-tartib. At-tartib artinya terberurutan dan tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik. Nah, apa makna tertib? Makna tertib berdasarkan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu landasan furudul wudu. Na'am barakallahu fikum. Kata al-alamatul fawzan hafizahullah ta'ala, wa nabiy sallallahu alaihi wasallam rattaba al-wudu' ala hadhihi al-kayfiyyah wa qala hadha wudu'un la yaqbalu Allahu as-salata illa bih. Rawahu Abu Dawud wa ghayruh. Dan beliau mengatakan, dan Rasulullah selalu berwudu dengan sesuai dengan urutan yang ada di dalam ayat ini. Beliau bahkan mengatakan, inilah wudu di mana Allah tidak akan menerima salat kecuali dengan wudu yang seperti ini. Demikian dalam riwayat Abu Dawud. Artinya tidak sah kalau orang berwudu cuci kaki dulu, baru cuci siku, setelah itu mengusap kepala, mencuci wajahnya terakhir. Itu makna tertib. Kalau sudah enggak tertib, ya itu tadi. Sehingga berarti kalau makna tertib berurutan, artinya kita mulai dari mencuci wajah, tangan, kepala, kemudian barakallahu fikum mencuci kaki. Enggak boleh dibolak-balik. Dan ini adalah rukunun min arkanil wudu. Termasuk rukun daripada rukun-rukun wudu. Baik, kita masuk pada fasal yang berikutnya, sunanul wudu. Sunnahnya berwudu. Qala wa sunanuhu asharatu asyya'a. Adapun sunnah-sunnahnya wudu ada 10. Ada 10. Yang pertama, ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air, bejana air. Yang kedua, al-maghmadhatu wal-istinsyak. Yang kedua, maghmadhah. Maghmadhah artinya idkhalul ma'i fil fam thumma tahriquhu thumma majjuhu. Itu makna maghmadhah. Memasukkan air ke mulut, kemudian menggerakkannya, berkumur dengannya dan mengeluarkannya. Itu dinamakan madmadah. Wal istinsyaq adalah idkhalul ma'i fil anf thumma jazbuhu jazbatan syadidah thumma nashrah. Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung dan menyedotnya ke dalam lubang hidung dengan sekuat mungkin, setelah itu mengeluarkannya. Ini madmadah dan istinsyak. Wa mashu jami'ir ra's. Yang ketiga adalah mengusap semua kepala. Wa mashul udhunain, mengusap telinga. Zahirahuma wa batinahuma. وَمَسْهُ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا atau ظَاهِرَهُمَا bisa. Nah, yang luarnya maupun yang dalamnya. بِمَاِنْ جَدِيدٍ dengan air baru. wa tahlilil lihya, dan mestinya bukan wa tahlilu, wa tahlilu mestinya berarti tadi wa masfu, wa tahlilul lihyati, menyela-nyelahi bulu janggut, al-kaffah yang tebal, wa tahlilu asabi'il yadaini war rijlaini, menyela-nyelahi jari-jemari kedua tangan dan kedua kaki, wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan anggota wudu kanan dari yang kiri, wa taharatu salasan, dan bersuci tiga kali tiga kali, wal muwalah, dan al muwalah yakni bersambung atau berkesinambungan. Kita lihat ada beberapa di sini yang perlu kita bahas. Sunan, kesimpulannya kata beliau di sini bahwa sunnah-sunnahnya wudu ada 10. Yang pertama adalah ghuslu al-kaffaini qabla idkhalihima al-ina, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke bejana. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mencuci kedua tangan, telapak tangan maksudnya. Kalau tadi yang wajib mencuci kedua tangan sampai siku, tetapi ini yang sunnah adalah, kalau pembahasan kita sekarang sunnahnya di sini maksudnya mencuci kedua telapak tangan saja. Sunnah, tidak masuk dalam wajib atau dalam rukun wudu. Yang kedua, al-madmadatu wal istinsyak, juga termasuk sunanul wudu barakallahu fikum, adalah al-madmadatu wal istinsyak, berkumur dan istinsyak. Berkumur dan istinsyak, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan walam yathbut anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasala bainal madmadati wal istinsyak, dan tidak ada riwayatnya bahwasanya Rasulullah memisahkan antara berkumur dan hidung, berkumur dan istinsyak pada saat berwudu. Apa makna ucapan beliau ini rahimahullahu taala? Makna ucapan beliau ini artinya pada saat beliau berwudu, beliau mengambil air dengan telapak tangannya. Satu telapak tangan ini digunakan untuk mulut sekaligus hidung, tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan mulut sendiri, hidung sendiri enggak. Bahkan beliau selalu melakukannya tiga kali. Karena kalau satu kali apa namanya dipisah, berarti berapa kali nantinya? 6 kali. Padahal setiap kita membaca riwayat wudunya beliau, ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. Setiap kita membaca riwayat hadis yang menerangkan tentang sifat wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam, selalu dijelaskan di sana, ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا, kemudian beliau berkumur dan istinsyak istinsar 3 kali, bukan 6 kali. Apa maknanya? Maknanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau pada saat berwudu dan pada saat berkumur dan memasukkan air ke hidung itu 1 kali sekaligus, bukan mulut tersendiri, hidung tersendiri, bukan, melainkan beliau memenuhi telapak tangan kanannya dengan air, kemudian satu telapak tangan ini dimasukkan sebagiannya ke mulut, sebagiannya ke hidung. Nah, ini yang pertama. Karena tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya bahwasanya Rasulullah istinsyak dan tamadmud 6 kali, tidak ada. Yang ada ثم استنشق ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة. Yang ada itu. Baik. Yang kedua, masalah at-tamadmud. At-tamadmud tadi sudah kita jelaskan bahwa di dalam bahasa Arab adalah idkhalul ma'i fil fam thumma tahriquhu thumma majjuh. At-tamadmud adalah memasukkan air ke mulut, kemudian menggerakkannya dan mengeluarkannya, yang biasa diartikan dalam bahasa kita berkumur. Berkumur artinya tidak cukup mengambil air kemudian dipukul-pukul di mulut seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Mulut ya mulut, tapi yang dipukul bibirnya tak, air gak ada yang masuk ke mulut. Hidung juga begitu. Kaki apalagi, kaki tinggal buka keran air, airnya ditendang-tendang gitu aja. Sudah menghadapnya sudah di belakang. Sambil pergi. Itu tamammah. Maknanya adalah memasukkan air ke mulut, menggerakkannya, setelah itu mengeluarkannya. Adapun istinsyak dari kalimat istinsyak atau istinsyiku istinsyak, apa maknanya? Idkhalul ma'i fil anf thumma jazbuhu jazbatan syadidah. Memasukkan air ke dalam lubang hidung kemudian menyedotnya, setelah itu mengeluarkannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wabalig fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyedot air ketika engkau berwudu dengan hidungmu, menyedot air di dalam hidungmu ketika anda berwudu, kecuali jika anda puasa. Jangan, karena akan masuk ke leher. Tapi kalau anda tidak puasa, usahakan pada saat berwudu masukkan air ke dalam lubang hidung kemudian sedot sampai terasa di kepala, baru setelah itu keluarkan. Itu namanya gurah gratis secara kesehatan, subhanallah. Gurah kan begitu, kalau dimasukkan ke dalam lubang hidung perihnya luar biasa. Enggak usah gurah air wudu aja, dimasukkan ke dalam lubang hidung kemudian sedot, itu akan terasa perihnya luar biasa. Bahkan kalau orang enggak terbiasa kadang-kadang kepala mau pecah. Tapi insyaallah itu termasuk tibbun nabawi. Banyak orang yang cerita begitu. Setelah mendengar cara wudu yang benar yang dilakukan oleh Rasulullah, ternyata seperti itu pada saat mulut dan hidung, mempraktikkan, alhamdulillah, secara ibadah dia dapat pahala, secara kesehatan juga dia dapat. Alhamdulillah sudah jarang kena flu. Biasanya kemana-mana rokoknya di hidung. Ada orang yang rokoknya di mulut, ada orang rokoknya di hidung. Apa namanya? Inhaler apa namanya? Hidung gitu. Ngisap itu terus. Tapi sebenarnya kalau kita mendalami hikmah daripada wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati di situ hikmah secara kesehatan juga luar biasa. Kenapa Rasulullah tidak memerintahkan, Allah tidak memerintahkan untuk mencuci kepala kita? Kata para ulama, kepala ini adalah anggota tubuh yang paling rawan, yang paling gampang menimbulkan penyakit. Kalau seandainya Allah memerintahkan kepala kita, kita cuci pada saat berwudu, ada, apalagi dengan wanita yang rambutnya panjang. Belum lagi kering pada saat wudu zuhur, asar sudah harus basah lagi. Tersiksa dia. Tapi ketika diperintahkan cukup dengan diusap, dalam waktu hitungan menit sudah kering. Sehat kepala. Ini barakallahu fikum. Demikian pula istinsyak, sehingga perhatikan pada saat berwudu. Jadi berarti kesimpulannya, cara tamammud, cara berkumur dan istinsyak yang syar'i adalah sekalian mengambil air dengan telapak tangan kanan, kemudian dimasukkan sebagiannya ke mulut, sebagiannya ke hidung, dan yang di mulut digerakkan, berkumur digerakkan, kemudian dikeluarkan. Yang di hidung disedot, biarkan tersedot sampai ke dalam, baru setelah itu dikeluarkan satu kali. Setelah itu ngambil lagi untuk kedua kalinya, disedot lagi dan dikeluarkan sampai tiga kali. Itu sunnahnya atau ajarannya syar'inya di dalam berwudu. Tsumma tamadmada wastansyaqa wastantara. Dan bismillah, coba aja dilakukan, subhanallah. Dan memang khasiatnya juga luar biasa. Secara ibadah kita dapat pahala, secara kesehatan pun juga kita dapat hikmahnya. Kemudian والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس. Dan mengusap semua kepala, tidak perlu kita bahas kembali karena tadi sudah kita bahas bahwa mengusap semua kepala adalah rukun, bukan sunnah. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. Dan mengusap kedua telinga, luar dan dalamnya, dengan air baru. Ini mazhab Syafi'iyah. Artinya berarti dipisahkan antara kepala dengan telinga. Kepala tersendiri, telinga tersendiri. Nah, namun tadi kita sudah jelaskan ucapan Al-Imam Al-Qayyim dari Zadul Ma'ad bahwasanya ucapan seperti ini adalah tidak ada dalilnya. Termasuk pendapat yang tidak ada dalilnya, justru yang ada dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap telinganya dengan air yang tersisa dari mengusap kepala beliau. Tadi sudah kita jelaskan, beliau mengusap kepala, meletakkan kedua telapak tangan dari depan sampai ke belakang, kemudian kembali ke depan lagi dan turun ke telinga. Turun ke telinga, satu kali selesai. Atau memasukkan satu atau dua jari di dalam sorban, mengusap ubun-ubun, setelah itu menyempurnakannya di atas sorban. Disempurnakan di atas sorban dan turun tangannya ke telinga. Atau mengusap sorban secara keseluruhan tanpa menyentuh kepala. Mengusap sorban secara keseluruhan kemudian turun ke telinga. Itu yang benar barakallahu fikum, bukan mengusap telinga tersendiri. Tetapi yang benar al-udhunani minar-ra's. Al-udhunan minar-ra's barakallahu fikum. Kedua telinga hukumnya sama dengan kepala. Yang berikutnya takhlilul lihiyah al-kathah, menyela-nyelahi bulu janggut yang tebal. Sudah dijelaskan di awal bahwa ini adalah sunnah barakallahu fikum dan bukan syarat. Artinya kalau ada orang yang memang bulu janggutnya tebal sekali, bagaimana batasan tebal dan tipisnya? Batasan tebal dan tipisnya artinya ketika pipinya tidak kelihatan, penuh dengan bulu cambang, tidak kelihatan sama sekali. Yang kelihatan ada orang yang subhanallah memang janggutnya luar biasa, cuman kelihatan mulutnya dan hidungnya. Sehingga pada saat dia berwudu dianjurkan atau disunahkan bagi dia, tapi tidak wajib, untuk menyela-nyelahi bulu janggutnya. Jadi bulu janggutnya dengan jari jemarnya diurut-urut, diusahakan disela-selai, yang kira-kira pipinya bisa terkena air wudhu. Tapi harus diingat bahwa ini adalah sunnah dan bukan wajib. Bahkan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan lam yathbut fi takhlilil lihyati syai'un. Bahkan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, demikian juga Al-Imam Abu Zur'ah, bahkan juga Al-Imam Abu Hatim, beliau mengatakan la yathbutu fihi hadithun. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Naam. Namun karena banyak ulama yang mengatakannya, sehingga tidak ada masalah. Disunahkan orang ketika berwudu untuk menyela-nyelahi bulu janggutnya kalau memang bulu janggutnya tebal. Adapun kalau bulu janggutnya kelihatannya enggak ada yang tebal bulu janggutnya sini. Paling tebalnya ke bawah. Ke bawah berarti enggak masuk. Karena batasannya kan di sini. Ya di depan sini. Tapi enggak ada sepertinya yang cambangan sampai pipinya penuh, itu enggak ada. Ini yang berikutnya takhlilul lihyah. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Pembahasan yang berikutnya di sini adalah menyela-nyelahi jari jemari tangan dan kaki. Apa maknanya barakallahu fikum menyela-nyelahi jari tangan dan kaki? Artinya begini. Menyela-nyelahinya ketika berwudu. Demikian pula kaki. Disela-selahi dengan jari. Jari tangan kita. Apakah ini adalah sunnah atau wajib atau tidak disunahkan, tidak diwajibkan? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Bulughul Maram rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa takhlilul asabi'il yadaini war rijlain, menyela-nyelahi bulu namanya jari jemari kaki dan tangan, ini barakallahu fikum bisa jadi wajib, bisa jadi tidak wajib, bisa jadi tidak perlu. Dan memang demikian dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim, wa kadzalika takhlilul asabi' lam yakun yuhafiz 'alaihi. Demikian pula tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyela-nyelahi jari jemarinya ketika berwudu. Artinya beliau tidak menjaganya dan beliau tidak selalu melakukannya. Nah, wa fi sunan anil mustawrid ibn Shaddad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yudliku asabi'a rijlaihi bi khinsiri wa hadha in thabata anhu fa innama yaf'alu kana yaf'aluhu ahyanan wa li hadha lam yarwihi alladhi i'tana bi dhabti wudu'ihi ka Utsman wa Ali wa Abdullah ibn Zaid wa Rubai' wa ghairihim ala anna fi isnadihi Abdullah ibn Lahiyah. Subhanallah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, dan di dalam sunat dari di dalam kitab sunan dari Al-Mustawrad Ibn Shaddad, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berwudu, beliau menyela-nyelahi jari jemari kakinya dengan khinsirih, dengan jari kelingkingnya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kalaupun hadis ini sahih, ini menunjukkan bahwa beliau melakukan ini dalam waktu yang jarang. Kadang-kadang aja. Makanya hanya dilihat oleh siapa? Al-Mustawrad. Sedangkan Rasul, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis wudunya Rasulullah dengan lengkap, seperti Abu Utsman ibn Affan, Abdullah ibn Zaid, kemudian Ar-Rabi', tidak meriwayatkan ini. Berarti Rasulullah melakukan ini tetapi bukan kebiasaan beliau, jarang. Naam. Ditambah lagi di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah dhaif, Abdullah Ibnu Lahiyah dhaif. Baik, berarti kesimpulannya menyela-nyelahi jari jemari kaki ataupun tangan, kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, adalah kita lihat hikmahnya. Kita kembali kepada hikmah dan tujuannya. Apa maksud hikmah dan tujuannya menyela-nyelahi jari jemari ini? Tujuan menyela-nyelahi jari jemari ini kan supaya air membasahi jari kaki kita ini. Maka kata beliau, kalau memang ada orang yang misalnya jari jemarinya sempit, rapat, ada orang yang kadang jari jemari kakinya rapat dan dia tidak akan mungkin terbuka begini, tidak mungkin masuk air di antara jari jemarinya ini kecuali harus dengan dibuka dengan jari, maka ini berarti wajib, bukan lagi sunnah tetapi wajib. Kenapa? Karena kalau dia cuma mencuci kaki begitu saja, berarti ini enggak basah. Antara jari jemari kakinya ini enggak basah ini. Tapi kalau memang standar, misal kebanyakan kakinya orang kan begitu, jarinya biasanya begini. Begitu dia bisa direnggangkan begitu aja. Sehingga jangankan digosok, bahkan disiram air pun basah semua, maka berarti enggak perlu pun sudah cukup. Tetapi kita harus ketahui bahwa ketika orang yang memang dia mendapatkan tadi itu kaki, jari jemari kakinya terlalu rapat, atau tangannya terlalu rapat, terutama kaki ini. Kaki terlalu rapat, barakallahu fikum, maka bukan lagi sunnah menyela-nyelainya dengan jari tangan, bahkan wajib. Kenapa wajib? Karena kewajiban ini adalah membasahi antara jari-jari ini. Sehingga bukan lagi sunnah kalau memang keadaan dia seperti itu, bahkan wajib. Tinggal masing-masing kita melihat apakah jari kaki kita bisa basah semua, antara jari satu dengan jari yang lainnya bisa masuk air atau enggak. Kalau masuk air, ya berarti enggak perlu disela-selai pun sudah cukup. Kalau memang air enggak bisa masuk kecuali harus direnggangkan dengan jari tangan kita, kecuali harus dengan disela-selai, maka bukan lagi sunnah hukumnya, melainkan wajib. Itu barakallahu fikum. Masalah takhlil ala asabi'ir rijlai yadain war rijlain. Yang berikutnya, taqdimul yumna 'alal yusra. Naam. Wa taharatu thalathan thalathan, berwudu 3 kali 3 kali, tadi kita sudah bahas di awal. Wa al-muwalah barakallahu fikum, artinya bersambung. Jangan diputus. Contoh misalnya, ada orang berwudu. Setelah mencuci wajah, pas dia mau mencuci tangan, HP-nya bunyi. Dia pun telpon akhirnya. Telpon, sampai selesai telpon, sudah kering wudunya. Yang jelas kalau dia sudah lupa, ya berwudu dari awal. Berwudu dari awal. Tetapi secara sunnah, menyelisih sunnah apa enggak ini? Kira-kira yang seperti ini menyelisih sunnah apa enggak? Jelas menyelisih sunnah. Karena diantara sunnahul wudu, diantara sunnah wudu apa tadi? Al-mualah, bersambung. Jangan diputus. Artinya, boleh kita bicara tapi tetap berwudu. Wudu kita nyambung. Jangan diputus wudu kita ini. Cuma karena dikatakan ini tadi menyelisih sunnah, artinya berarti tidak membatalkan wudunya. Hanya saja bagaimana? Dia lanjutkan wudu atau dia berwudu dari awal? Dia nerima telepon sampai setengah jam, padahal tadi dia baru nyuci wajah, habis itu nelpon. Sampai selesai berwudu, sampai selesai telepon, sudah. Kira-kira apa yang dia lakukan ini? Dia berwudu kembali atau dia lanjutkan wudunya? Hah? Wallahu a'lam bis-shawab. Yang pernah saya baca dari keterangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Bulughul Maram, kalau memang keadaannya seperti ini, sama dengan orang yang keadaannya misal berwudu dan ternyata setelah dia berwudu terlihat di tangannya atau di kakinya ada sedikit yang tidak terkena air wudu. Terlihat di tangannya ada sedikit yang tidak terkena air wudu atau barakallahu fikum di kakinya. Apa orang seperti ini, dia harus berwudu dari awal atau cukup membasahi tangan dan kakinya yang belum tersentuh air wudu tadi ini? Apa yang dilakukan? Dia harus berwudu dari awal atau cukup membasahi anggota wudu yang belum kena air tadi ini? Sama halnya dengan ini tadi, al-muwalah, bersambung. Tentu barakallahu fikum, di sini kata beliau rahimahullahu taala, dilihat kalau memang anggota wudunya, kalau memang wudunya belum kering, dia nerima telepon tapi cuma sebentar aja. Assalamualaikum, salam, ini gimana kabar, sehat, alhamdulillah, ini afwan, saya lagi mau salat. Berarti kan wudunya belum kering. Tapi kalau sudah ngobrol kesana kemari, ya jelas kering air wudunya. Kalau beliau rahimahullahu taala menjelaskan demikian, bahwa kalau memang dengan dia menelpon atau kelihatan di tangan dan kaki ada sedikit yang belum tersentuh air wudu tadi ini, kalau memang air wudunya sudah kering, maka sebaiknya dia berwudu dari awal, karena putus sudah ini, karena ibarat sudah putus, nggak ada tanda sama sekali kalau dia habis berwudu. Habis cuci muka dia telpon sampai setengah jam, nggak ada tanda sama sekali kalau dia habis berwudu. Sehingga sebaiknya dia berwudu dari awal. Belum lagi yang namanya telpon satu jam, kadang-kadang asyik telpon gak sadar, entah keluar angin, entah keluar apa, berarti batal wudunya yang tadi. Sehingga kata beliau, kalau memang sudah kering wudunya, maka sebaiknya berwudu dari awal. Tapi kalau masih basah, tangannya masih basah, bahkan wajahnya masih meneteskan air, maka cukup melanjutkannya. Itu kalau dari keterangan beliau rahimahullah ta'ala, masalah al-mualah, menyambung atau bersambung, berkesinambungan di dalam atau pada saat berwudu. Barakallahu fikum. Nah, masih ada satu tadi masalah menyela-nyelahi jari jemari, sama juga kaitannya dengan tahriku khatam, tahrikul khatam, menggerakkan cincin atau jam tangan. Apa hukumnya kita harus menggerakkannya, kita harus melepaskannya? Intinya satu, barakallahu fikum, pembahasannya bukan pembahasan menggerakkan cincin, menggerakkan jam tangan, bukan. Intinya pembahasannya adalah kena enggak, masuk enggak air di bawah cincin kita ini. Kalau air kita pastikan masuk di bawah cincin kita dengan tanpa harus menggerakkannya, melepas cincin, demikian pula jam tangan, kalau kita pastikan air bisa masuk di dalam tadi bawah jam tangan kita ini, maka gak perlu menggerakkannya, gak perlu melepaskannya, sudah cukup. Tapi kalau memang kita pastikan air gak masuk, setelah wudhu sudah cuci tangan, jamnya dilepas kering, cincinnya dilepas kering, berarti air gak masuk, maka di situ berarti kita dianjurkan untuk menggerakkannya atau melepaskannya. Jadi pembahasan barakallahu fikum masalah menggerakkan cincin, hadisnya lemah. Karena idza tawadda'a harraka khatamahu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu menggerakkan cincinnya, hadisnya lemah. Kata Imam Ibnul Qayyim dari riwayat Ma'mar dan ayahnya, dan kedua-duanya lemah. Demikian disebutkan oleh Ad-Darqutni. Tetapi intinya pembahasannya, jangan karena hadisnya lemah tidak diamalkan. Intinya bukan masalah menggerakkan cincin dan jam tangan, bukan masalah menyela-nyelahi jari kaki, tetapi pertanyaannya atau inti daripada masalahnya adalah tangan yang tertutup dengan cincin, tangan yang tertutup dengan jam tangan, terkena air atau tidak pada saat berwudu. Itu aja pertanyaannya. Kalau terkena air, ya gak perlu digerakkan. Tapi kalau tidak terkena air, mungkin karena cincinnya terlalu ngepres, jam tangannya terlalu ngepres di tangan, atau gelang misalnya, maka berarti wajib digerakkan untuk bisa terkena air. Masalahnya adalah di situ, bukan di cincin, menggerakkan jam tangannya, tetapi masalahnya barakallahu fikum terkena air atau tidak. Ini bab al-wudu, fasl al-wudu, barakallahu fikum. Setelah itu nawaqidul wudunya mana tuh ya? Masih ada dua bab, bab istinja, bab qadaul haja, baru nawaqidul wudu. Biasanya bab wudu langsung berurutan. Kita lihat dulu sini ada pertanyaan. Apakah tidak sah wudu jika kita lupa mengusap kedua mata kaki? Kedua mata kaki bukan diusap, dicuci. Yang mengatakan kedua mata kaki diusap atau kedua kaki diusap Syiah, mazhabnya Syiah. Yang benar yang ada di dalam Al-Quran, fagsilu famsahu wujuhakum wa aydiyakum, famsahu biru'usikum wa arjulakum. Arjulakum kembali kepada atafnya kepada fagsilu. Allah mengatakan fagsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa'arjulakum, bukan lagi wa'arjulikum, tetapi wa'arjulakum, dan cucilah kepala kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki, sehingga kedua mata kaki, kedua kaki barakallahu fikum dicuci, bukan diusap. Apakah sah, apakah tidak sah wudu jika tidak kita tidak mengusap kedua mata kaki? Wallahu a'lam, sepertinya yang dimaksud di sini adalah artinya mengusapnya dengan tangan. Kalau yang dimaksud mengusapnya dengan tangan namun dia sudah basah, tentu dikatakan sah. Ini barangkali. Artinya misalnya dia berwudu. Ketika dia giliran mencuci kaki, maklum dia berwudunya di kolam renang. Dia tidak mengusap kakinya, celup aja kakinya. Celup aja kakinya di kolam renang. Atau kemungkinan yang kedua, misalnya dia berwudu di keran air, giliran mencuci kaki, dia tidak mengusap kakinya dengan tangan, tetapi cukup di cukup disodorkan, dipasang di keran air, basah sendiri itu. Selesai. Kalau itu yang dimaksud, maka tentu jawabannya barakallahu fikum sah. Sekalipun dia tidak mengusap mata kaki dengan tangan dia, tetap sah. Nah, tapi kalau yang dimaksud tidak menggosok dalam artian tidak membasahinya dengan air, sehingga kedua mata kakinya kering dan tidak terkena air, tentu tidak sah. Tidak sah wudunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka kaki-kaki tumit-tumit dari neraka ketika melihat sahabatnya berwudu dan di kaki mereka ada sedikit yang tidak terkena air wudu. Apakah sah mengusap kepala dalam keadaan rambut wanita masih dikuncit? Nah, sah atau tidak barakallahu fikum mengusapnya, yang jelas mengusap adalah mengusap kepala. Dilepas atau tidak ada sanggulnya atau yang sejenisnya, yang jelas sah aja. Kan dia mengusap di atas rambutnya. Dia akan mengusap barakallahu fikum di atas rambutnya. Atau mungkin ada maksud tersendiri. Sah barakallahu fikum. Yang jelas kalau memang itu adalah suatu penghalang, yang jelas dia mengusap di atasnya, tidak ada masalah. Sah jika mengusap sebagian kepala lalu disempurnakan dengan mengusap sorban, lalu bagaimana dengan wudunya akhwat? Dan jika rambutnya panjang, maka bagaimana cara berwudunya? Sepertinya maksudnya cara berwudunya akhwat atau wanita yang memakai kerudung dan dia berwudu di tempat umum. Berwudu di tempat umum dan dia enggak mau melepas kerudung di tempat umum. Bagaimana caranya barakallahu fikum? Para ulama membahas masalah ini dan sebagian mengkiaskannya kepada imamah sorban. Artinya sama pembahasannya dengan masalah laki-laki yang memakai sorban. Memakai sorban yakni mengusap di atas kerudung dia, mengusap di atas khimar dia. Dengan cara tadi, mungkin mengusap sebagian rambutnya kemudian menyempurnakan di atas sorban, di atas kerudung, atau mungkin mengusap di atas kerudung secara keseluruhan. Demikian pula kalau jika wanita rambutnya panjang, sama. Yang diusap adalah kepala bukan rambut. Bukan mengikuti rambutnya yang panjang terus diusap, enggak. Yang diusap adalah kepalanya. Cukup barakallahu fikum kepalanya yang diusap. Dari depan kembali ke sampai ke belakang kemudian kembali lagi ke depannya. Nah. Kita ambil sedikit barakallahu fikum dari bab yang berikutnya. Bab al-istinja, bab al-istinja. kita targetkan selesai nawaitul wudhu ini, enggak tahu bisa apa enggak ini. Babul istinja wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdal an yastanjiya bil ahjari thumma yajba'uha bil ma'i wa yajuzu an yaktasira ala al ma'i aw ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al mahalla fa idza arada al iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Istinja atau membersihkan tinja kotoran wajib dilakukan setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Cara istinja yang paling utama adalah dengan menggunakan beberapa buah batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Boleh beristinja hanya dengan air atau dengan 3 buah batu untuk menyucikannya, untuk mensucikan tempat keluarnya kotoran. Jika ingin memilih hanya salah satu dari keduanya, maka beristinja dengan air itu lebih utama. Dan jika hendak mencukupkan dengan salah satu dari keduanya, maka menggunakan air adalah lebih utama. Baik. Ini istinja, membersihkan kotoran, kubul dan dubur. Membersihkan kotoran di sini kita tidak ingin perpanjang masalahnya karena intinya cuma 2, dengan air dan batu. Yang paling afdolnya adalah dengan air, dengan batu terlebih dahulu kemudian air. Namun kalau salah satunya yang afdol adalah dengan air, selesai. Batu atau yang sejenis batu, seperti tisu, kertas, kayu, daun, atau apa saja yang memang intinya bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Tanpa air pun suci. Kadang-kadang kita lihat misalnya ibu-ibu membersihkan kotoran anaknya dengan tisu kering atau dengan tisu basah. Apakah dianggap sudah suci? Tentu jawabannya suci. Suci kalau memang dipastikan benar-benar bersih. Benar-benar bersih dari najis tempat keluarnya kotoran ini tadi. Dengan 3 batu. Itu syaratnya. 3 batu atau mungkin 1 batu yang memiliki 3 sisi. Batunya 1 tetapi dia memiliki 3 sudut. 1 digosokkan ke kubul atau ke duburnya misalnya. Kemudian sisi yang kedua digosokkan lagi, sisi yang ketiga digosokkan lagi. Nah, artinya 3 batu ini barakallahu fikum bukan batas maksimal. Kalau ternyata sudah 3 batu masih aja terlihat belum bersih, ditambahi lagi sampai 5 batu, tidak ada masalah. Yang jelas ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa dia dianggap telah suci kalau memang benar-benar kering dan hilang najis itu. Nah, tidak mesti dengan air. Enggak mesti dengan air. Sama halnya dengan membersihkan kencing anak-anak misalnya. Kita lihat di lantai ada kencing anak-anak, kemudian kita lap dengan lap kering. Dianggap sudah suci atau masih najis? Kecuali harus dengan lap basah atau kita basahi terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana? Hah? Gimana? Suci apa enggak? Ada kencing di lantai, kita lap dengan lap kering, hilang itu kencingnya. Kira-kira gimana? Suci apa belum suci? Hah? Kenapa belum suci? Hah? Masih bau ya? Berarti kalau enggak bau, sudah suci kan? Kalau enggak bau, sudah suci berarti. Memang biasanya kalau barusan dilap, masih ada baunya. Tapi biasanya dalam hitungan jam, hilang itu baunya. Akan hilang dengan sendirinya baunya. Diinjak, ketiup angin, hilang dengan sendirinya. Artinya berarti sudah suci dia. Sudah suci. Sama dengan ini tadi. Membersihkan kotoran, membersihkan tinja, setelah buang air besar, buang air kecil, dengan apa tadi? Istijma, batu 3 kali. Tanpa air sama sekali. Tanpa air. Tentu barakallahu fikum, mungkin jawabannya ada pertanyaannya, tentu masih akan menyisakan bau. Tetapi kalau kita sudah berusaha dan membersihkan dengan seperti itu, selesai. Dan dianggap telah suci. Yang penting dengan batu, kayu, kertas, jangan dengan makanan. Roti kering misalnya tidak boleh. Dijelaskan demikian oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, enggak boleh dengan makanan atau yang memang hatta makanan jin seperti tulang, jangan. Karena itu adalah makanan para jin. Zadu ikhwanikum minal jin. Bekal saudara kalian dari bangsa jin. Nah, atau kertas yang ada catatan ilmu di situ tidak diperbolehkan. Tetapi asalnya demikian, membersihkan tinja, membersihkan kotoran dengan batu, kayu atau yang sejenisnya sah. Adab qadil hajah. Bab yang berikutnya adab-adab di dalam di saat buang hajat. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbariha fi as-sahra'i. Wa yajtanibu al-bawla wal-gha'ita fil ma'i ar-rakidi. Wa tahta asy-syajarati al-muthmirati. وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. Tidak boleh adab-adab buang hajat sekarang bahasanya. Tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Artinya mafhum mukhalafahnya kalau di tempat yang tertutup boleh. Tetapi yang lebih selamat, yang lebih afdal kita menghindari arah kiblat. Entah kita buang air besar, buang air kecil di lapangan terbuka ataupun di rumah, jangan menghadapnya atau membelakanginya. Tidak boleh buang air kecil maupun buang air besar di air yang menggenang. Ini jelas sebabnya. Sekalipun tidak menajisinya, dia akan mengotorinya. Mafhum mukhalafahnya kalau di air yang mengalir artinya boleh. Tetapi tentunya air yang mengalir pun juga kita lihat. Air yang mengalir ternyata dimanfaatkan oleh orang. Kan kita ganggu orang berarti. Di atas santai aja di bagian atas sana dia buang air besar. Di atas. Ternyata di bawah ibu-ibu lagi nyuci, ada yang nyuci, ada yang mandi. Datang ranjau warna kuning dari atas. Londo ini sampai ke bawah, kan ganggu orang, tidak boleh. Kecuali kalau memang air yang mengalir ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketika tidak dimanfaatkan, atau bahkan air yang tergenang pun ketika memang tidak dimanfaatkan, tidak ada masalah. Nah, kemudian wa tahta syajaratil muthmirah. Termasuk ada buang hajat, jangan buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Kenapa dilarang buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah? Jelas ilatnya. Dan ini bahkan termasuk perbuatan yang terlaknat. Perbuatan yang mengundang laknat. Dari jauh, orang melihat mangga kuning semua di atas. Dia pun tergiur dengan mangga itu. Begitu dekat, masya Allah, di bawah pohon mangga kuning semua jatuh. Berjatuhan pohon mangga. Duduk ngambil pohon mangga, duduk ngambil, makan. Begitu dia makan, ternyata salah satu dari mangga ini kuningnya bukan kuning asli. Kuning cat. Ternyata ada orang buang air besar di bawah pohon mangga tersebut. Betapa sakitnya hati orang ini. Satu keranjang mangga yang dia dapat dibuang semua, jijit semua dengan satu ini tadi. Sehingga termasuk adab qada'ul hajah, tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Wa fit tariq, atau di jalan yang dilalui orang. Wa dhilli, atau di tempat bernaungnya orang. Ada pohon yang tidak berbuah tetapi sering dipakai untuk bernaung, sering dipakai untuk duduk santai. Ini adalah termasuk perbuatan yang mengundang laknat. Mungkin kalau di dalam bahasa-bahasa kita ini paling marah-marah orang ngomong kurang ajar. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab, di dalam adat tradisi Arab, mereka akan mengatakan ketika kecewa dan mendapatkan seperti ini, mereka akan mengatakan qatalahullah, semoga Allah melaknatnya. Berat. Sehingga Rasulullah mengingatkan ittaqul la'ini, hindarilah dua perbuatan yang mengundang laknat orang banyak. Buang air besar di jalan, buang air besar barakallahu fikum di bawah tempat berteduhnya orang, akan mengundang laknat. Orang pingin istirahat ternyata ada bau busuk, ada bau yang gak enak. Kalau mungkin seperti yang tadi saya jelaskan, kalau di dalam tradisi kita ini paling marah-marahnya orang akan mengatakan kurang ajar. Tetapi kalau di dalam tradisi Arab, mereka akan mengatakan qatalahullah biasanya, sehingga dijauhi. Tayyib. Wa termasuk adab-adab yang berikutnya barakallahu fikum wasaqbi. Tidak buang air besar di astaqbi, di lubang. Di lubang. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah Ibnu Sarjis. Hadis Abdullah Ibnu Sarjis dilemahkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubalat at-taqbi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil di lubang batu atau lubang tanah. Qalu li Qatadah ma yakrahu min al-bawl? Qala kana yuqalu innaha masakinul jin. Maka Qatadah pernah ditanya, apa rahasianya sehingga dilarang untuk buang air kecil atau buang air besar di lubang batu atau di lubang tanah? Beliau menjawab bahwa itu adalah tempatnya para jin. Pernah dengar seperti ini di masyarakat? Wallahu a'lam. Yang jelas hadisnya lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada saat mereka tidak mempunyai WC di rumah masing-masing, tidak ada kamar buang air kecil, buang air besar di rumah masing-masing, mereka selalu buang air besar, buang air kecil di padang pasir dan selalu menggali tanah. Digali kemudian ditutup kembali. Dan tidak barakallahu fikum di lubang batu atau di lubang tanah. Entah benar hadis ini atau tidak, yang jelas dilemahkan oleh Syekhul Albani, yang jelas kita jauhi. Kita jauhi barakallahu fikum buang air besar atau buang air kecil di lubang tanah atau di lubang batu. Kata beliau, innaha masakinul jin. Kata-kata ada bahwa itu adalah tempatnya para jin. Artinya memang terjadi, makanya saya tanya tadi, pernah dengar kejadian seperti ini? Sering kita dengar kadang. Ada orang buang air kecil di lubang tanah atau di lubang batu, tanpa dia sadari dia sedang duduk buang air kecil, ular matok burungnya. Ada kejadian begitu dari dalam lubang. Bisa jadi ular ini adalah ular jelmaan jin yang merasa terganggu karena itu adalah rumah dia, sehingga memang sebaiknya dihindari. Sekalipun dikatakan hadisnya dilemahkan oleh Syekhul Albani, tetapi sebaiknya dijauhi. Pernah kita merukiah orang, setelah kita tanya apa kejadian, coba ceritakan awal mula kejadian kamu mengalami kejadian seperti ini. Dia cerita begitu. Awal mula katanya dia jalan dan dia terasa ingin buang air besar. Dia pun mencari tempat yang aman, yang ada hutan, yang ada rumputnya sehingga tidak kelihatan orang. Dia mendapati di situ ada lubang batu, buang air besar di situ. Setelah itu dia pun merasakan ada kelainan. Merasakan ada kelainan. Sehingga memang sebaiknya dijauhi. Wattaqbi. Kemudian wala yatakallamu 'alal bauli, dan tidak berbicara. Juga termasuk adab. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Yang terakhir, dan tidak menghadap atau membelakangi matahari. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam Miftahu Daris Sa'adah, lam yunqal 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhalika kalimatun wahidatun la bi isnadin sahihin wala dha'ifin wala mursalin wala muttasilin wa laysa li hadhihi almas'alati aslun fi syar'i. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah, dan tidak diriwayatkan satupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yakni larangan menghadap atau membelakangi matahari dan bulan ketika buang air besar. Tidak ada satupun riwayat yang melarang ini. Bahkan kata beliau, la bi isnadin sahihin, tidak ada satupun riwayat dengan sanad yang sahih, atau bahkan dengan sanad yang lemah, ataupun dengan sanad yang mursal ataupun yang bersambung, dan tidak ada asal usulnya di dalam syariat larangan seperti ini. Enggak ada larangan. Sekalipun beliau mengatakan di sini bahwa termasuk adab pada saat buang hajat jangan menghadap dan jangan membelakangi matahari dan bulan. Tetapi ini tidak ada dalilnya sama sekali. Enggak ada dalilnya sama sekali. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana tata cara wudu bila air tiba-tiba berhenti? Masalah barakallahu fikum bila air tiba-tiba berhenti. Ini kita lihat. Kalau memang airnya tiba-tiba berhenti, berhentinya sebentar, seperti tadi Anis, tidak sampai kering, tidak sampai kering air wudhu kita, maka berarti kita lanjutkan. Tapi kalau berhentinya lama sampai air wudhu kita kering, baru ada lagi airnya, maka berarti kita berwudhu dari awal lagi. Yang kedua, berhentinya lama benar, nggak sampai datang, nggak ada air lagi, berhenti total, nggak ada air. Enggak ada air sama sekali. Maka kita barakallahu fikum berkewajiban mencarinya. Seperti misal kita mau berwudu di masjid sini. Pas lagi berwudu air berhenti. Enggak ada, habis airnya. Kita mau cari di mana? Maka selama kita masih bisa mencari air, mungkin lewat tetangga kita ini yang ada di masjid, tetangga-tetangga masjid, atau dengan membeli air, itu yang kita lakukan. Ketika kita tidak mendapati air sama sekali, maka kewajibannya adalah kita sempurnakan dengan tayamum. Kita tayamum baru sholat, karena sudah tidak ada air pada saat itu. Bolehkah hanya melaksanakan rukun wudu saja saat di pesawat? Melaksanakan rukun wudu saja saat di pesawat. Apa maksudnya melaksanakan hanya rukun wudhu saja saat di pesawat? Oh, maksudnya tidak melakukan sunnah-sunnahnya, yakni mencuci wajah. Masalah boleh-boleh saja, bukan hanya di pesawat bahkan. Bukan hanya di pesawat, di rumah pun boleh. Cuman, ini menyelisih sunnah. Siapa yang mau menyelisih sunnah? Masalah boleh-boleh, tapi yang jelas ini menyelisihi sunnah. Dan kita tidak mau dikatakan menyelisih sunnah. Sehingga barakallahu fikum, entah di pesawat, di kereta, kita usahakan untuk melaksanakan wajibnya dan sunnahnya. Toh di pesawat juga ada air. Ada air barakallahu fikum. Kecuali kalau memang sudah tidak ada air, ya tayamum berarti. Apakah wudunya jenazah sama dengan tata cara orang yang hidup? Nah, sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bimayaminihinna wa mawadhi'il wudhu'i. mulailah dengan membersihkan anggota tubuh bagian dari arah kanan dan juga dari anggota-anggota wudunya. Dari anggota-anggota wudunya dia barakallahu fikum. Naam. Baik, barakallahu fikum ya akhwan, kita cukupkan sampai sini dulu aja. Dan insyaallah taala kita lanjutkan seperti biasa ba'dal asr. Ba'da asr di sini juga. Ba'da asr di sini insyaallah taala dengan pembahasan riyadhus salihin. Wallahu alam bisawab, berarti terakhir nanti kita masuk pada pembahasan nawaqidul wudu. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.